isi kepala di balik topi baja. Semua serdadu pasti tak jauh berbeda. Tak peduli perwira, bintara atau tamtama, tetap tentara. Kata berita gagah perkasa, apalagi sedang kokang senjata. Persetan siapa saja musuhnya, perintah datang karang pun dihantam. Serdadu seperti peluru, tekan picu melesat tak ragu. Serdadu seperti belati, tak dirawat tumpul dan berkarat. Umpan bergizi, oh tita Bapak Menteri, apakah sudah terbukti? Bila saja masih ada buruknya kabar burung tentang jatah prajurit yang dikentit. Serdadu seperti peluru, tekan picu melesat tak ragu. Serdadu seperti belati, tak dirawat tumpul dan berkarat. Lantang suaramu, otot kawat tulang besi, susut telur kacang ijo ekstra gizi. Runtuh dan tegaknya keadilan negeri ini, serdadu harus tahu pasti. Serdadu batimu kami tunggu, tolong kantongkan tampang serammu. Serdadu rabalah dada kami, gunakan hati jangan pakai belati. Serdadu jangan mau disuap, tanah ini jelas merata. Serdadu jangan lemah syahwat, nyonya pertiwi tak sudi melihat. Isi kepala di balik topi baja, semua serdadu pasti tak jauh berbeda. Tak peduli perwira, bintara atau tamtama, tetap tentara. Lantang suaramu, otot kawat tulang besi, susut telur kacang ijo ekstra gizi. Runtuh dan tegaknya keadilan negeri ini, serdadu harus tahu pasti.